Konsultasi Syariah. Puasa tanpa pahala. Kita telah sepakat, tujuan utama Allah mewajibkan kita untuk berpuasa adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana ditegaskan dalam satu ayat yang sering kita dengar, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, sebagaimana dulu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hanya saja, ada satu pertanyaan yang selayaknya untuk kita renungkan. Benarkah ketika kita selesai melaksanakan puasa Ramadan, kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Apakah setiap kaum muslimin yang lulus melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, secara otomatis menjadi insan yang bertakwa? Apakah setiap orang yang menjalankan ibadah selama Ramadan, ibarat bayi yang baru dilahirkan dari ibunya? Ataukah justru sebaliknya? Banyak di antara kita, atau kaum muslimin, yang keluar bulan Ramadan, tapi masih memiliki sifat yang jauh dari ketakwaan. Kita tidak bisa memberikan jawaban yang pasti untuk pertanyaan di atas. Namun, yang jelas, realita menunjukkan bahwa kebanyakan kaum muslimin ketika melepas kepergian Ramadan, mereka kembali pada kebiasaan buruk mereka sebelumnya. Dengan kata lain, sejatinya mereka belum mendapatkan predikat takwa. Bahkan ditegaskan dalam beberapa hadis, masih ada orang Islam yang setelah usai melaksanakan puasa Ramadan, tetapi mereka belum mendapatkan ketakwaan. Mereka masih belum diampuni dan bergelimang dengan maksiat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Nabi SAW naik mimbar dan beliau membaca amin 3 kali. Para sahabat pun bertanya, apa gerangan yang menyebabkan beliau membaca amin 3 kali? Kemudian beliau bersabda, Jibril berdoa di sampingku. Salah satunya, celakalah seorang hamba ketika dia berjumpa bulan Ramadan, namun dosanya belum diampuni. Nabi SAW bersabda, maka aku ucapkan amin. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Doa ini diucapkan oleh malaikat terbaik, yaitu Jibril, dan diaminkan oleh manusia terbaik, Rasulullah Muhammad SAW. Betapa mustajabnya doa ini. Tentu kita sangat berharap tidak mengalami seperti yang disebutkan dalam doa ini. Namun sayangnya, yang sangat menyedihkan, keadaan ini dialami oleh kebanyakan kaum muslimin. Banyak orang yang mungkin bisa dikatakan gagal dalam menjalankan ibadah Ramadan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, sementara yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan Al-Albani. Anda bisa renungkan kalimat, yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Artinya, bisa jadi orang ini tidak mendapatkan pahala, dan itu dialami oleh kebanyakan mereka yang berpuasa. Mengapa bisa demikian? Bukankah kita telah melakukan banyak ketaatan? Bukankah mereka telah melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah?